Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Jinabal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan. Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Wakapolsek sama para anggota, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, para ketua RW, para ketua RT, tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, bapak-bapak dari Linmas, juga sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, warga desa Katemas dan sekitarnya, seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan dirahmati, dibarokai, dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka syukuran desa, guna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus warga desa Katemas menghormat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desa niku iso dadi apik, desa niku iso barokah lek wargane rukun-rukun, lek wargane akhlake sae-sae, lek wargane ibadahe sregep-sregep, lek wargane Islam lan imane mantep. Mugi-mugi dulur-dulur kula warga desa Katemas tansah ditulung Gusti Allah, Islam lan imane tambah mantep. Amin Allahumma, amin Allahumma. Peristiwa mukjizat sing namine Isra Mi'raj niku boten saged ditampi kajawi kalian iman. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Padahal perjalanannya tawebe saking tebiye, Kanjeng Nabi sampai menembus 3 dimensi alam. Saking Masjidil Haram Mekah dugi Masjidil Aqsa Palestina niku disebut alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi, alame menungso. Kemudian dari Masjidil Aqsa Palestina minggah sampai langit tingkat 7 niku disebut alam malakut, alame malaikat. Menungso mboten saged nembus mriko. Lajeng saking langit tingkat 7 naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rafraful Akhdar, minggah melih ngantos Mustawa, minggah melih Toba Qosain, minggah melih Arsh. Niku disebut alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun boten saged dugi mriko. Perjalanan menembus 3 dimensi alam yang begitu jauh hanya ditempuh tidak sampai 1/3 malam. Mulane peristiwa Isra Mi'raj niku nek cara akal gak masuk, nek cara kebiasaan boten mungkin, tapi nek cara iman tidak ada yang tidak mungkin. Faham? La hawla quwata illa billah. Aku ngomong ket mangi berarti gak dirungokno. Perjalanan Isra wal Mi'raj niku nek cara akal boten tekan. Bukan berarti peristiwa Isra Mi'raj itu tidak masuk akal, tapi akal kita terlalu kecil untuk memahami peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Akal kita terlalu kerdil untuk bisa memahami peristiwa sedahsyat Isra Mi'raj. Makanya gak masuk akal. Cara kebiasaan gak mungkin. Tapi nek cara iman gak ono sing gak mungkin, sebab sing ngersakno Gusti opo ae. Lek kapan sing ngersakno Gusti Allah mesti dadi kun fayakun. Allahumma sholli ala Muhammad. Contone ngene. Pokoke nek wis Gusti Allah sing ngersakno mesti dadi. Isra Mi'raj niku dudu karepe Kanjeng Nabi, tapi karepe Gusti Allah. Sing nglakokno Gusti Kanjeng Nabi dilakokno. Saged dipahami nggih? Pokoke lek Gusti Allah sing ngarepno dadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Nun sewu wong katemas, sampean lek roh arek cilik mesti pikirane sampean tek, kan wong katemas ki cerdas-cerdas. Nek ketok arek cilik pikirane mesti langsung tek, arek iki mesti ana bapake, ana ibuke. Jelas. Anak niku akibat, bapake karo ibuke niku namine sebab. Sebab bapake karo ibuke usrek berakibat dadi anak. Lah ngoten to nggih? Nek niku kok gak penting nyaut to. Baleni. Wong katemas sih nek ketok ana arek cilik, iki langsung mikir arek iki jelas ana bapake, ana ibuke. Niku nek cara akal, nek cara umume, cara kebiasaan. Tapi nek cara iman, Gusti Allah ngersakno Nabi Adam gak ana bapake, gak ana ibuke. Dadi pergo sing ngersakno Gusti Nabi Isa ana ibuke, gak ana bapake. Dadi Dewi Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Dadi pergo iku kersane Gusti Allah. Lah sayang sakniki akeh arek wedok sing karepe moh kalah karo Siti Maryam. Dondok luar negeri, luar negeri. Luar negeri. Kata Mas yo tonggomu yo ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki maknane syukuran dalu niki wong katemas diajak Pak Lurah, para perangkat, para panitia lan sedaya warga untuk nguwatno keimanan. Wong niku nek duwe dasar iman, uripe mesti aman tur nyaman. Saman lek pengen uripe enak, kewabeh gantungno nang Gusti, banteri gantungno nang Gusti, berharap kepada manusia itu lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Maka jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Atasan dihormati, kadang malah menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan disayangi, kadang malah mengkhianati dan berani demonstrasi. Pembantu digateni, malah nyaingi ngerebut suami. Duwe tangga dibuhi ping pitu, bali emuk ping siji. Nek utang duwe, basane trek-trek, ngomongnya apik-apik, bareng wayah nyaur tinggal ndelik. Diparani malang kerik, matane plirak-plirik, karo ngetokno kirik. Pada suami jangan terlalu banyak berharap, Bu, kecewa sampean. Bapak kepada istri jangan terlalu banyak berharap, pasti kecewa. Saya sering dikecewakan istri, mengecewakan lebih sering lagi. Maka berharap hanya kepada Allah. Wong niku nek imane mantep, nek didasari iman, uripe mesti aman tur nyaman. Mula kula nate matur pakai filosofinya tukang parkir. Deloken no pasar apa nondi, kapan ono tukang parkir, itu bisa kita ambil ilmunya. Uripe nyaman tukang parkir nih. Walaupun dikirimi mobil sak pirang-pirang, mereke api-api, regane larang-larang, gak sombong. Mobil dicukuk sampai resik, entek babar pisan, gak sedih. Sik tak aku ngomong gurung mari, aku yang ngerti nek dudu mobile dhewe. Kang parkir lho. Dikirimi mobil sak pirang-pirang, mereke api-api, regane larang-larang, gak sombong. Itu mobil dicukuk sampai bersih, sampai entek, yo gak susah. Nyantai, tenang, selalu nyaman. Lapo, karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Makanya gak sombong, mosok dititipi kok sombong. Gak pantes dong, dititipi kok sombong, gak pantes. Harta, duit, tanah, omah, kendaraan, pangkat, jabatan, kedudukan, keluarga, bojo, anak, titipan. Mangkane ojo disombongno, dititipi sombong. Gak pantes pangkat jabatan niku titipan. Mangkane ojo sombong. Wonten mboten dititipi pangkat sombong. Wonten mboten? Wonten. Iki wonge ora teko. Tapi aku ngerti wonge. Titipi pangkat itu lho sombong. Aku ngerti jenenge. Jenenge Raja Fir'aun. Oh dititipi pangkat sombong Raja Fir'aun. Makane lek ana saiki sapa wae dititipi pangkat ambek Gusti Allah kok sombong, berarti anak buahe raja. Dititipi bondo donya dadi wong sugih sombong. Gak pantes. Wonten apa mboten? Enten namine Korun. Makane wong sugih-sugih kae kok sombong, berarti bolone sing banter wonge ben krungu bolone. Mentang-mentang sugih karo tangga mlete. Ditakoni gak jawab. Saking pundi, Mbak? Gak level. Melaku lho rambancik lemah sundel bolong. Titipi bondo donya sombong. Gak pantes. Misalnya nggih, jenengan kula titipi mobil. Kan yo rondo apik. Misale kula badhe pengajian terus dalane cilik, mobil gak iso masuk, terus tak titipno, Bu, nderek titip nggih, kula badhe pengajian, terus kok ditutup. Nggih. Aku terus sampean, "Yes, mobilku, yes, mobil." Gak pantes. Titipan kok di. Wes, rungokno. Yang kedua, titipan iku kudu dijogo sing apik. Lek atik gak dijogo, sing nitip mesti ngamuk, sing nitip mesti mangkel, gelo, lapo, gak dijogo. Sampeyan iki lho, nitip sepeda motor. Sampeyan tinggal nang pasar, kondisine apik sepeda motor iku. Bareng mari teko pasar sampeyan muleh njogo sepeda motor, lah kok sepion ilang, knalpote protol. Bempere pecah. Mangkel napa mboten? Mangkel napa mboten? Sampeyan ku dititipi anak telu karo Gusti Allah. Lah kok mau rusak kabeh anakmu? Sing barep nyopet. Sing nomor loro penggaweane. Sing nomor telu gendak. Kowe dititipi anak telu e karo Gusti Allah kok mau rusak kabeh? Allah pasti marah. Dunya karo Gusti Allah, dititipi kekayaan karo Gusti Allah. Iki arepe kalau masjid dibangun gurung mari sumbangan. Iki kalau ana arek yatim santuni. Iki kalau ana tanggamu sing gak duwe bantuan. Lah kok medite 27 derajat. Saking medite entute lo diwadahi plastik. Tanggane gak oleh mambu. Ten mboten tiyang katemas sing medit. Wonge teko nganggo kudung warna apa wonge? Ya Allah. Desa Katemas iki titipane Gusti, dijogo sing apik. Kecamatan Kudu iki titipane Gusti, dijogo sing apik. Jombang titipane Gusti, jogo sing api. Indonesia titipane Gusti, jogo sing api. Lek atek gak dijogo sing api, Allah yang nitip. Indonesia ini negara besar yang kaya raya. Ora digatekno aku ngomong. Sumber daya alamnya luar biasa, kaya raya. Dan kekayaan Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lah kok dikorupsi? Allah marah. Nah, Gusti Allah lek wis kadung marah, engko makhluk liyane dikon demo ambek Gusti Allah. Dan dalam Gusti demo, akhirnya udan mudune ora cilik-cilik. Salon-salon, ten boten udan es. Klotak, klotak, klotak, klotak. Mun kata Mas golek sirup. Mbek nyawisi degan cocok jarene. Uy, uy. Dilanjut mboten? Gunung dalam demo. Gunung-gunung dong ngentut. Elek sing demo uang. Yang turun polisi mengamankan. Lah nek demo gunung sapa sing mudhun? Mbah Marijan. Ilang wis ah, Mbah Marijan wis petukan Mbah Surep. Ngopi rokokan nang kono. Apa Mbah Marijan kok ketoke sedih, gunung-gunung kok arep do mbledhos dhewe-dhewe. Mbah Marijan pengen rono sampean. Ayo tak terke, tak gendong. Segoro dalam Gusti, demo siap. Akhirnya demo ne segoro dipimpin Al-Mukyai Tsunami radhiyallahu anha. Angin dalam Gusti, demo siap. Angin ora biasa. Dadi lesus topan puting beliung jare JTV pentil muter. Piye modele ngene. Maknane para jamaah, kita butuh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula jenengan niki butuhke Gusti Allah. Cobi to. Wong sing paling apik, paling sae, mboten nate salah, mboten enggak ada helek babar pisan niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten mawon niku nek salat ngantos sikile abuh saking suwene sujud. Kula nggih ngertos wong katemas nggih enten sikile abuh. Asam urat ngenyek. Soale kula jenengan mboten saged napa napa, mula butuh no Gusti Allah. Nah, iman niki penting sehingga anake wong Islam itu lahir procot langsung disambut dengan azan. Itu artinya ditanamkan keimanan. Bayi niku belum bisa melihat, belum bisa merasakan, tapi dia sudah bisa mendengar. Kalian nate enten sing tanglet, bayi lagi lahir kok langsung diadani krungu ta? Jawabane krungu. Panca indera manusia yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran. Jadi dereng saged ningali, dereng saged ngrasakno, tapi pun saged mireng. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari kandungan ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Waja'alna lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a. Jadi pertama niku pangrungu, pendengaran. Bayi niku dereng ketinggal, dereng iso ngrasakno, tapi wis krungu. Pertama wa ja'ala lakumus sam'a, dijadikan pendengaran. Baru setelah pendengaran wal absyara, penglihatan. Bayi niku lahir ora mungkin langsung ketok, ora mungkin. Tapi wis krungu. Paham, Bu? Setelah penglihatan baru wal absyara, perasaan. Mula anjurane bayine wong Islam begitu lahir disambut dengan azan, itu artinya ditanamkan keimanan. Sadurunge krungu lagu koplo, tak durunge krungu ye o bro, sak durunge krungu hae hae, durung krungu keong racun tali kotang apal. Pertama kali yang didengar adalah nama Allah, ditanamkan keimanan. Iki maksudnya ngene, nak awakmu soleh gede, be dadi petani, dadio petani beriman. Ayo sama nyauto beriman, sing melu nyaut tak dungakno rong dinongkas rezekine lancar. Nane ngono, nak be meneh awakmu dadi petani, dadio petani beriman. Ayo tak lamulane Jombang beriman iki lho. Oh, gak semangat blas e. Temen apa gak semangat tak tinggal boleh. Be awakmu meneh dadi pedagang, dadio pedagang. Be meneh awakmu dadi guru, dadio guru. Be meneh dadi polisi, dadio polisi. Be meneh dadi tentara, dadio tentara. Sing banter, be meneh dadi lurah, dadio lurah. Be meneh dadi camat, dadio camat. Be meneh dadi artis, dadio artis. Be meneh dadi maling, dadio maling. Ono ta maling beriman. Lah mulane iman niku ndadekno wong bener. Nek ilmu engko ndadekno wong pinter. Ibu, zaman pelendi duwe anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter, pelendi? Pele pinter tur bener. Nek anak sing pinter tur bener, ibuke gak koyo sampean ngono modele. Anjene nek iso duwe anakmu meskipun pinter yang penting bener. Ngene ae, ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu. Soalnya nek pinter tok gak bener malah kebli. Saiki akeh lho lembaga-lembaga, mbok sekolahan, mbok apa, iku targete cuma pinter ae. Sing penting iso nyetak arek-arek pinter dianggap sukses, berhasil. Wakeh peminate lewaris manis tapi gak merhatekno benere. Pinter ancene penting. Wong sogel gak pinter dibujuki anak buahe. Wong sogen gak pinter kidulinan wong. Penting ancene pinter iku, tapi aja cuma pinter tok. Ya kudu bener. Soale ngeten, wong pinter kok apik, sempurna apike. Wong pinter kok elek, sempurna. Sing banter nggih, wong pinter kok nakal, sempurna. Ayo sing ngentekno duwite negara jatahe rakyat, iku wong goblok ta wong pinter? Pinter. Goblok sajane ya kepingin, tapi gak ngerti carane. Sing uripe bingungno wong akeh iku wong goblok ta wong pinter? Pinter. Wong goblok iki gak iso bingungno wong akeh, wong dhekne wis bingung karepe dhewe. Mangkane ya kudu pinter, ya kudu bener. Lah saiki lek sampean pengen duwe anak pinter, sekolahno anak sampean. Bu. Anakmu sekolah no, bu. Anakmu sekolah no. Jok gelang yang gue gede no. Tapi nek gelangnya akeh gak pamer no melaku ini krim. Sholat tu ketok-ketok no pinggire kok sami Allahu liman hamidah. Anakmu sekolah no, cek pinter. Woi, ono kok wong katemas si prinsip yang ini. Gak ada sekolah dukur-dukur kata lapo. Bapakmu gak sekolah ya urip. Ana perkara urip ya ora bapakmu tok, bedes ya urip gak sekolah. Tenang. Ana ngono iku. Kate lapo nek sekolah dukur-dukur nek dadi sarjana kate lapo. Wong bapakmu gak sekolah ya urip kok. Derene anak sing gak sekolah urip ya gak bapak tok, Bu. Kerek. Nek gak tau sekolah ya urip. Oh, kirike bengok-bengok. Sekolahno. Nak, bapakmu cuma RT, Nak. Kon sok kudu iso dadi camat, ngono lho cita-citane. Nak, bapakmu ketua RW, kon meneh kudu iso dadi bupati. Ngono lho. Nak, bapakmu cuma apal Yasin tok, Nak. Kon meneh kudu apal Quran. Ngono lho nek cita-cita. Dirungokno tak gak sih. Mulane sekolahno. Nah, nyekolahno ya aja sembarangan. Kudu selektif, kudu syukur sekolahan, bonafit, keren, bergengsi, larang. Tapi gak mutu, gak kualitas, gak agamis. Musa iki modele ngono kok, arek sek TK wis dibelajari 4 bahasa. Ngono ku ibuke seneng. Anakku sek TK wis belajar 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Rumangsane bener. Kemampuan otak anak itu ada batasnya, memorinya ada batas maksimalnya. Lek sik cilik wis digentor ngono terus, gedene gak mundak pinter malah koplak anakmu. Wong saiki sing hebat-hebat iku biyen sekolahe yo gak kaya ngono kok, gak dipaksa ngono. Wong saiki modele sik cilik wis dipaksa belajar bahasa ngene-ngene, gedene malah oon. Saiki dadi kepala desa, saiki sukses dadi camat. Iku biyen cilik belajare bahasa ya cuma bahasa daerah karo bahasa Indonesia tok. Makane sama saiki Pak Camat gak iso bahasa Inggris. Salahe tekone telat meneh kok. Mosok ping telu kok dhisik aku terus tekoe. Iki mau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah sakniki Mas yo SD niku pendidikan agama yo wis mulai diperhatikan. Lebih-lebih MI, gale iso sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah Islam. Apa maneh lek sampean urip nggone lingkungan sing dikepung karo akidah-akidah liya, anak kudu dibentengi. Lek nggone sekolah Islam, TK Islam, nyanyine ae tauhid. Tau krungu ana guru TK Islam mulangi murid-muride ini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya, Allah. Kalau tidak Allah bukan Tuhan saya. Ngono ini TK Islam, ayo bareng. Allah Tuhan, Tuhan saya, Allah. Kalau tidak Allah bukan Tuhan saya. Ngono lah anakmu dinyanyi, diulangi nyanyi kok. Tapi saya ket biyen ono topi penyet ngono. Bundar topi saya kawit biyen. Ane nyanyi sing tepak. Kadang anak diulangi lagu gak tepak blas. Ibu-ibu niku sering to nyindir bapake tapi lewat ngulangi nyanyi anake. Asline yo nyindir bapakne. Anak cilik di pangku dinyanyi ba ami ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik cucu ya ambek tangane anake ditelek mimik cucu asli nyindir bapake soale arek cilik sak donya yo siang makan nasi siang yo mimik susu kalau malam yo mimik susu bayi sak donya nduk endi ae. Siang mimik susu, malam mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam neritek golek susu. Iku bapak e. Asli ku nyindir bapak e. Ono mantu gregeten karo moro tua. Ngono ku lewat anak e. Nyemoni mbae. Urung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal. Mergo gregeten karo mertuane. Mertuane, ini cokot kupingmu. Kowe nyanyi iki mbok sing realistis. Mau bocah cilik diulangi goro. Wa ami ami belalang cupu-cupu, siang makan nanti kalau malam mimik cucu. Asline iku bapak tuh. Sing realistis. Po ami ami belalang kupu-kupu, kalau ingin jadi kiai sekarang nyantri dulu ngono. Ngono Pak Lurah. Po ami ami belalang kupu-kupu, kalau ingin dapat kursi sekarang kampanye dulu. Ami-ami belalang tubuh-tubuh tiang makan nanti kalau malam mimik cucu. Aku ini gergetan mana kerungu lagu bila matahari terbenam, hari mulai malam, Terdengar burung hantu. Asli ngenyek wong agan. Matahari terbenam, hari mulai malam, wayah maghrib. Mestine terdengar wong azan, kok burung hantu. Wong azan di padakne burung hantu. Suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu lho, mulai kapan? He? Blok. Ndi ono burung hantu suaranya merdu. Tahu sampean ono lomba, lomba burung hantu. Merdu suara azan. Nek azane ngene, uhu. Uhu. Ket biyen azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ane kudu direvisi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar ngono lho. Ya Allahu Akbar ya jenggo demo tok. Nah. Alah rame lurun ora usah cerewet. Supaya pinter sekolahno. Musa iki wajib belajar 12 tahun nggih Pak Camat nggih. Minimal itu. Ke depan enggak cuma 12 tahun wajib belajar 15 tahun. Apalagi saat ini pemerintah luar biasa programnya. Beasiswa, beasiswa, beasiswa. Sekarang SMU, SMA Jawa Timur udah mulai digratiskan. Bentar lagi kuliah gratis. Wis toh pemerintah tetap ingin menjahterakan rakyat. Mulane pemerintah kudu didukung. Nggih Pak Camat nggih. Heeh, ngono. Tak resek dadi wong wae. Nah, pemerintah nyambut gawe dirusuhi, ora iso nyambut gawe lho ngono. Kapan masyarakatnya resek? Wis toh mbok duwe presiden malaikat lho kapan masyarakatnya resek? Sampai kiamat kurang rong dina ora ngarep. Lah supaya anak bener imane kudu ditata. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki menengok kaya rasa rewel. Dan gini Masjidil Aqsa, ini penting ini. Kanjeng Nabi dindugeni Malaikat Jibril toh. Rasulullah ditawari dua buah gelas berisi minuman. Rungokno toh. Rasulullah ditawari dua buah gelas berisi minuman. Gelas nomor satu warnanya putih. Yang nomor satu warnanya putih, heleng-heleng. Namanya susu. Gelas yang nomor dua warnanya hitam. Namanya arak. Kopi gue ini. Ini cerita Isra Mi'raj kok. Gelas yang nomor satu warnanya. Sing banter, gelas yang nomor satu warnanya. Putih, heleng-heleng. Kampanye gue ini. Namanya susu. Nah. Gelas nomor dua warnanya hitam, namanya arak. Terus Kanjeng Nabi didawuhi ngene ambek Malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kamu pilih salah satu, ambil dan minum salah satu." Kemudian Rasulullah minum ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Yo golek dalan yo, tak repot ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa ragu-ragu dengan penuh keyakinan Rasulullah memilih yang nomor satu yang warnanya putih susu. Namanya susu. Lalu setelah Rasulullah pilih susu, Malaikat Jibril dawuh, "Shadaqta ya Muhammad, laqad asyabtal haqq." Engkau benar wahai Muhammad, pilihanmu tepat, engkau pilih susu. Terus Kanjeng Nabi tanglet, "Memang kalau aku pilih arak kenapa? Bahaya." Kowe umek dhewe ra ngrungokke kok. "Kalau kamu pilih arak bahaya. Umatmu akan nakal. Umatmu akan tenggelam dalam kemungkaran, tenggelam dalam kemaksiatan. Akeh sing penggaweane." Kan Nabi wis milih susu ae saiki sik ana sing senengane. Mriki nggih wonten, opo-opo kok kathah ya. Artinya apa Bapak Ibu? Pelajaran buat kita bahwa hidup ini adalah pilihan. Fa'alhamaha bujuroha wa taqwaha. Manusia hidup kapanpun, dimanapun, termasuk wong katemas, selalu menghadapi pilihan susu, arak. Selalu menghadapi pilihan putih, hitam, hak, batil, baik, buruk, benar, salah, untung, rugi, selamat, ciloko. Kapanpun, dimanapun, hidup tuh selalu menghadapi pilihan. Karek sampean milih sing ndi. Saya jadi ingat mikir kok lali-lali sama mencak cilik. Mikir. Saya jadi ingat dulu ada penyanyi yang sangat terkenal namanya Ari Wibowo almarhum. Grup band-nya Billboard. Mengarani Billboard. Ciri khasnya pakai kacamata. Lagunya yang sangat terkenal disaut madu sing semangat. Baleni madu racun. Kalau persoalannya seperti itu, enggak repot milih, soalnya alamatnya jelas. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Lho kok ana wong milih sing kiwa, goblok. Enggak repot, alamatnya jelas kok. Ndi madu, ndi racun kan jelas. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Lah saiki kan rodok gumyur. Remeng-remeng. Banyak yang enggak begitu jelas di mana madunya, di mana racunnya. Sekarang enggak jelas mana yang madu, mana yang racun. Parahnya lagi, sekarang banyak racun yang bermerek madu. Khusus ibu-ibu, jawab, kapan gak dijawab tak tinggal mulai. Misalnya ibu, ada madu, ada racun. Ibu milih di madu, apa milih di racun? Ini, milih di madu, apa milih di racun? Yang belah sini, pilih di madu, apa milih di racun? Kono, racun karo. Ngapunten, bu. Mulane wong urip saiki kudu cerdas. Tak niki niku kata racun tapi mereke urip zaman saat niki kudu cerdas membedakan. Ono wong lama tapi mereke ulama. Saiki dadi ulama iki murah kok bandane. Bah piro regane? 20.000 lho wis oleh. Turban yo ben gaya sing rupane ijo. 50.000 wis oleh. 110.000 tasbih sing gede-gede kuwi 30.000 mekan 140.000 ha sorban nggo udeng-udengan paling 50.000 lho 150.000 wis dadi ulama. Halo, mangkane sampean kudu cerdas. Emas iku umume rupane kuning, tapi gak kabeh sing rupane kuning iku emas. Mana lo? Anak kabeh sing rupane kuning sama narani emas. Berarti sampean tiap isu ngeden no WC kok ngetok no emas. Ulama ini umumnya sorbanan, tapi gak kabeh sing gawe sorban iku ulama. Mengani ojo angger ndase diubel-ubel gombal mbok anggap ulama. Wong bojomu kate ngedos yo ndase ubel-ubel gombal kok. Berarti ku bojomu tepat dadi ulama iku. Nyelep barang yang ngono kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, hidup ini potret, Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan sampai salah dalam memilih. Ngono lho, terlebih iki desa katemas yo arep pilihan kepala desa. Sok tanggal 17 yo pilihan legislatif, pilihan presiden. Inginane wis tak sampeno nduk kono kae wis rasa tak baleni meneh, wis di bulan baleni, bulan baleni. Baleni yo kenek. Iki ana sing luwih penting. Lah terus setelah rungokno, setelah peristiwa Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi cerita tentang gini umate. Nah saat itu terjadi kristalisasi. Sorry ngapunten aku lali nyapo ngomong kristalisasi no katemas. Sorry Perasaan sih paham. Akhir-akhir ini kan saya sering ngaji bareng kalangan akademis. Saya lupa kalau malam ini berhadapan dengan kalangan jemburis. Makanya tadi sempat keceplosan ngomong kristalisasi. Alah pahammu terasi ngono kok. Ngono kuwi. Kok ya durung kok sangune dhisik barang. Ya ngono kowe iki. Nyambut gawe urung. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maksudnya gini. Diceritani kali Kanjeng Nabi lek mari Isra Mi'raj, umat terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok yang beriman semakin mantap, semakin kokoh dan semakin kuat keimanannya. Iki kelompok E, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tambah kuat imane, tambah mantep imane. Nah, kelompok kedua yang ragu-ragu, mari diceritani Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, balik dadi kafir meneh. Masale sik ragu-ragu, yang diceritani ngono. Kanjeng Nabi dilolokno gendeng sing apa. Langsung balik dadi kafir meneh. Niki kelompoke Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kelompok ketiga sing nentang malah nemen lek musuhi Kanjeng Nabi. Niki kelompoke Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, terus Abu-abu liyane. Cuma Abu Gosok kurang ono waktu itu. Ya aku takon. Wong katemas iki lho, umpama sampean kok menangi zaman Kanjeng Nabi terus diceritani Isra Mi'raj ngono, kira-kira masuk kelompok sing ndi sampean? Bakar ta Abdullah bin Ubay ta Abu Jahal kira-kira. Melu kelompok ndi sampean? Abu Bakar. Epret ngandel blas. Lha wong nang Jombang eneng Nabi anyar jenenge jari kowe ngandel kok. Nabi kok gigit jari. Woi. Ya tanggamu to kuwi. Embo, kemblengeren kok sane. Kemblengeren Indonesia iki. Atik masyarakate lho modele ngono wong Indonesia. Ono sing aneh-aneh yo duwe ae pengikut yo ono sing percaya. Wis zaman wis koyo ngene yo saya kena dibujui. La haula wala quwata illa billah. Dhisik kae aneng jenenge Ahmad Musa, guru olahraga. Ngaku dadi nabi. Umate ya jak pencolotan. Jere nampa wahyu nang Bogor. Mek apa malaikat Jibril lok blakrakan tekan Bogor iki lho mek apa. Eneng meneh nang Bandung tukang cukur ngaku dadi nabi jenenge Sayuti. Dara karo meresahkan anda wong wedok jenenge Lia Eden. Iya Eden karo Eden kata sak huruf. Ngaku dadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya men barang ngono. Ya meresahkan tangkep polisi. Polisi Indonesia iki gak cuma teroris tok sing ditangkep. Malaikat Jibril iso ditangkep. Lah nek sampean ndonga ae muga-muga dilungkas Israel sing ketangkep ya. Ya aman wis. Ora eneng sing tukang jabuti nyawa. Ya, mari ngono nduk perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Ono agama anyar jenenge Jasun Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Tugimin kok nabi wong kiai lho gak masuk. Al Mukarrom Kiai Min. Gak masuk blas. Musholawate malah gak karo-karuan. Nek arek-arek mau selawat lah enak ta. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain. Ayo gantian. Ya habibi ya Tugimin ya. Blas. Maknane ngene. Kalau terjadi kristalisasi, Allahumma sholli ala Muhammad, perlu bagi kita untuk selalu meluruskan saf, merapatkan barisan, leres dawuhe Pak Lurah wau, menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan dan persaudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil, ayo nyaut minal masjidil haram ilal masjidil Pak Kapolsek ya telat pisan tularan camate keri lungguh langsung mangan kacang ya pingin ya aku ya ngapunten. Jadi perjalanan itu minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju ke, ayo nyaut sayang, dari masjid menuju ke, maknanya kita jangan sampai meninggalkan masjid, gantungkan dan sambungkan hati kita selalu ke masjid, dan masjid itu juga simbol persatuan, kesatuan, kebersamaan dan persaudaraan. Siapa saja datang dan masuk ke masjid, derajatnya sama, kedudukannya sama, diperlakukan secara sama. Nyaut kok ngono. Masjid memberikan pelajaran kepada kita tentang persatuan, kesatuan, bersamaan, dan persaudaraan. Siapapun yang datang dan masuk ke masjid diperlakukan sama. Dudukannya sama, derajatnya sama. Gak peduli wis. Sopo wae konang masjid, melebu masjid, sandale kudu dicopot. Ketua RT melebu masjid, sandalmu copoten te. Ketua RW melebu masjid, sandalmu copoten we. Kami tua melebu masjid, sandalmu copoten wo. Lurah melebu masjid, sandalmu copoten. Camat melebu masjid, sandalmu copoten. Kurang ajar ya, mat-mat. Kapolsek melebu masjid, sandalmu copoten. Bupati melebu masjid, sandalmu copoten. Gubernur melebu masjid, sandalmu copoten. Sampai presiden melebu masjid, sandalmu copoten. Kiai ra usah ge contoh. Karepku to sing ceramah aku kok. Mentang-mentang dadi camat terus melebu masjid sandale mau nyopot. Mah, aku camat kok. Sikilmu diuklek-uklek malaikat. Malaikat ora kenal camat. Yo kiai yo padha. Bocah. Doae kiai mlebu masjid sandalmu copoten. Wes lega kowe. Katok Bu ngadeg terus kok. Ini pelajaran buat kita tentang persaudaraan, ukhuwah, kebersamaan. Ibu, ayo belajar. Kun kalyaden kok fayakun nae. Ganti acara kok fayakune wis mau kok. Allah ya. Artinya gini loh. Siapapun di hadapan Allah, apapun status sosialnya, jabatannya, kedudukannya sama. Yang membedakan hanya kualitas takwanya. Om binatang saja nilainya beda-beda. Kalau sapi semakin lemu semakin larang. Mergo regane sapi niku teko daginge. Rane sing lemu ojo tersinggung. Ketoke aku ngomong ngono sing lemu kok langsung mering-mering ngene lungguhe. Ketok lemu. Masih mering-mering tetep lemu. Nek sapi, sapi regane teko daginge semakin besar, semakin lemu, semakin larang. Semakin lemu, semakin larang. Makin gede, makin larang. Tapi nyatane ono manuk cilik. Manuke sapa kuwi? Kene iki error. Ono manuk. Wis sing mbok pikirno manuk apa? Manukmu. Ora wedi kualat. Manuk. Cilik manuke. Cuma ungkil-ungkil-ungkil. Dagingnya mau titik, manuk kutut. Ada burung perkutut kecil, dagingnya cuma sedikit, tapi harganya lebih mahal daripada sapi yang kalau burung nilainya dari suara, kalau sapi nilainya dari lemunya. Lah kalau manusia nilainya dari apa? Dari lemunya. Ana nang saingan karo sapi. Es, mangkel ya wis. Anek menungso kok rumongso nilai ini teko lemune, nang do saingan karo sapi kono. Kok opo ne lek menungso nilai ini teko takwane. Mulane bangga mergo lemumu. Ojo bangga mergo rupamu. Ojo bangga mergo gagahmu. Ojo bangga mergo semokmu, belenokmu, montokmu, mentokmu. Ojo bangga mergo sugihmu. Ora dinilai mbek Gusti Allah, nilai takwamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya kita disuruh tada kerukunan, kebersamaan. Ayo, kun kal yaden wala takun kal udunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Kongkon dadi koyok tangan loro, ojo koyok kuping loro. Maknane? Aku takon dijawab, bu, bu, jawab nggih. Tangane jenengan loro, niku beda napa padha? Kok iso padha iki lho. Wis sing jawab padha berarti tangane kiwa karo napa? Ayu oon. Karuan kiwa ambek tengen kok iso padha iki lho. Tangan loro, tangane jenengan loro, niku beda kiwa karo tengen karo padha napa beda? Beda tapi rukun. Gelem rukun walaupun beda. Ayo ton jawab. Beda tapi gelem rukun walaupun beda tapi gelem rukun walaupun delok nek ra ngandel. Tangan kiwa kok gatel. Lagi tangan tengen ora usah diceluk, ora usah dikongkon, ora usah diundang. Moro. Kene tak kukure. Ora enek kok tangan kiwa gatel terus sing tangan tengen ngomel dhewe. Ora ngurusi kaya kukur-kukuren wong ra melok ngrasakno gatel kok. Sing gatel kuwe ya kukur-kukuren dhewe. Tangan tengen gatel, sing kiwa ora usah diceluk, ora usah dikongkon, ora usah diundang. Moro kukure. Masya Allah. Lah tangan kiwa tangan tengen kok gatel karo kukur-kukuran. Ya Allah. Nun sewu. Itu simbol saling membantu kerjasama rukun. Bu. Nek pas melaku ya do pengerten. Nek dinggo lembean, tangan tengen kok maju, sing kiwa ngalah. Ya wis tak mundur. Lah sing kiwa kok maju, tengen. Ya wis aku tak ngalah wong kowe maju, aku tak mundur. Iki lek kira-kira maju karo dadi vampir. Maknane piye? Tonggomu kok lara, lek wonten tangga sakit, sambangi, tilii. Aja takon partaine apa. Tonggomu loro itili ono, ora usah takon kowe milih caleg sapa. Kowe milih capres nomor pira, ora usah takon ngono. Monggo wis loro nemen sekarat ngono. Apa niliki leren musyawarah. Iki milih sapa wong iki? Partaine apa? Selak modar tonggo. Paham. Kaya iki le, tangan loro iki lho. Beda. Tangan kanan bagian api-api, salaman tangan kanan. Tanda tangan tangan kanan. Dada tangan kanan. Dah. Cium jauh tangan kanan. Apa sing nyaut kok mbae? Melak-melak bales ngene. Tangan kanan. Mangga no tamu. Monggo. Tangan tengen. Nampani duit. Tangan tengen. Tapi tangan kiri enggak pernah iri. Sing kiwa enggak tahu meri. Sadar kok dari ini kiwa. Pancen aku seksi kebersihan. Tau pokoknya seksi kebersihan. Mulane nek eneng tamu dhek moh moro. Mangan ya moh moro. Nampani duit moh moro. Aku iki seksi kebersihan iki maksudnya ngono. Lho sing tengen ora mentang-mentang. Yang kanan pengertian. Oke, kiri. Aku ancene bagian nompo duit. Kamu seksi kebersihan tapi jangan kecil hati. Kan nanti aku nompo duit tak tukokno jam tangan sing nganggo kuwe lho, sing nganggo kiwa. Tak tukokno cincin sing nganggo yo kamu kiwa. Pengertian kok pamer. Makasih. Ini kan nyeritakno awake dhewe. Kalunge gede ngono kuwi nek nganggo ya nek ngopo-opo ya kudu ndiluk. Kan nek digendiluk kan gandul. Neng pokoke wonge nganggo kudung abang pokoke. Nek kalunge ketutupan kudung ya alasane bukaan kok sumuk ya. Gandul. Dong abang, nek ra disingkap kan ra ketok kalung. Nah wis. Lha iki wis sak jam setengah kok kurang yang ngundang meneh. Wong kata masih rambok ora bosen to kalih kula. Aku sing seneng kula saestu, semangat wong kata Mas dijak ngaji masyaallah. Kudu memang luar biasa. Wis. Maknane sing rukun nggih. Kalau pendapat tak ingin dihargai orang, hargai pendapat orang. Nek wong Jawa dalile sederhana. Kowe nek dijiwit wong krasa lara, ya aja njiwit. Kowe nek dilokno wong atimu lara, aja ngelokno. Jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelon apa mboten? Banteri sing jujur jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelon apa mboten? Jenengan nggih tasih nate ngrasani wong. Ngoten niku jenenge waras tak gendeng. Para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Bu. Bu. Man nek dilokno wong mangkel napa mboten? Saman nggih tahu ngelokno bojo, salah apa? Oh, ngaku kae masalah duwe kae. Nek aja lali anjane wong lanang ora tau menang. Tau menang. Wong lanang kok hebat to kaya apa karo bojone? Kalah. Kula niku gadah kanca, titele niku S2 luar negeri Timur Tengah, MA. Titele MA. Ning omah disentak bojone iso kaya cah MI. MA iso mudhun dadi MI. Ana rektor. Rektor iku kepalane perguruan tinggi, kang traktor. Wis duwe gelar profesor. Wis terkenal killer. Ngit kejem. Pokoknya kapan tekono kampus, mahasiswa-mahasiswi tahan napas kabeh, ngempet ambekan, saking wedine. Lha ngono ku pas lebaran Bu, Riyoyo, pembantunya kan pulang kampung, jadi nomah iki gak ana pembantu. Nah, wonten tamu, koncoe namu, terus dikekno wedang teh ambek bojone, dikongko nyuguhno ambek rektor mang. Halo? Tamune lho dikekno teh karo bojone, lah rektore dikongko nyuguhno, no, nanti dokno tamune. Nyekel iki untuk ngejer ngene, kocek sok ngambek bojone. Mulane terus sing ati-ati, ngene iki nyuguh tamu, kutah kabengen kira pantes. Rektor iki lho disentak bojone iso kaya gak tamat SD ngono. Wah. Mulane kiai yo ngono. Kiai ku ketok alim, ketok pinter, ceramai enak, lek dalil neriti, lek non jobo. Nomah digetak bojone, ilang kiai ne karek goblok. Wis ora iso dalil belas, wis karek lolak, lolak. Ngono ku cara wong liya aku dhewe. Pak camat lho mbok brengose sak kepel sisih. Digetak bojone iso merotoli kok brengase. Ngono modele, mbok. Mulane jan pemane urusan anak wong lanang ora ana apa-apane. Ora ana apa-apane mbek wong wedok. Anjane lek wis duwe anak, wong lanang ambek wong wedok lek duwe anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Dia lebih mementingkan anak daripada suami. Bapak kudu siap-siap gak patino istri ketika sudah punya anak. Karena istrimu menikmati profesinya. Kalau laki-laki beda. Laki-laki kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Nak jaluk digatekno bojo. Karena ana wong wedok ditinggal mati suami, terus duwe anak cilik-cilik telu, sing dipikirno apa? Anak, dekno anak, didik anak, ngeramut anak. Wong lanang ditinggal mati istri, duwe anak-anak cilik-cilik telu, sing dipikirno apa? Ane kula bolak-balik ngomong urusan anak wong lanang iki gak iso, gak ana apa-apane. Wong lanang cuma penanam modal tok. Ngono tok jenenge. Wis mok penanam modal tok. Pendidik kaen, anak loro rewel, sing ngomong ya ibu eh. Gendong ke tisu sampai tengah wengi kuat. Sayang, anaknya sakit cucu sayang, telaten, sabar. Wong lanang, gendong 10 menit mbak no gagai kaya ngono. Dengkleh dak wis. Nang anak adek rewel nangis. Nangis terus banting bisa no. Mulane organisasi opo ae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luwe urip dicekel wong cekel wong lanang mati, cekel wong wedok urip kok modele. Dadi wong wedoki terbukti iso nguripno barang sing mati anjene. Dadi mulane gawaya nek ngomong, "Alah ngono kok mati. Ini tak cekel engko lak urip ngono." Dadi organisasi lho. Ayo PKK, wis nyekel wong wedok mulane urip, jajal kok nyekel wong lanang, mati mati. Nyekel wong wedok urip. Boh mengandung apa? Terakhir. Aja lalu lalu. Wong wis sak jam setengah kok ora oleh wis umume wong ceramah sak jam Bu, deloken kiai sapa rata-rata ceramah ya sak jam kuwi rata-rata. Kadang ana sing menit ngono kuwi wis. Niku sak jam setengah kok ora oleh wis lho. Mbeki ora melok nyangoni cerewet. Isra niku dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, perjalanan horizontal hablum minan nas. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha niku perjalanan vertikal hablum minallah. Ini pelajaran. Ada kehidupan sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita semua yang hadir di sini di dunia ini bukan penduduk tetap, perantau. Halo. Mbora nyau tok. Kabeh sing rawuh niki nang donya sifate merantau. Bukan penduduk tetap. Lah perantau suatu saat pasti pulang. Makanya orang yang sudah selesai merantau di dunia disebut telah berpulang. Pun siap, sinten? Pak camat siap? Padahal sedoyo nggih badhe mati nggih mboten? Pak lurah mati mboten? Sing banter Pak RW mati mboten? Pak camat badhe mati mboten? Pak Kapolsek badhe mati mboten? Anwar Zahid? Gari-gari. Mboten kula ikhlas kula. Kula kapanpun kula ikhlas. Pak Camat riyen kula keri mboten napa-napa. Atau sebaliknya, kula sing keri Pak Camat riyen nggih, monggo. Ikhlas kula. Namanya perantau, suatu saat pasti pulang. Mulane perantau kudu mikir mulih. Ana perantau kok gak mikir mulih, niku perantau bloon. Bego. Padha karo ngombe es disebuli, mangsane beluk panas. Perantau kok ora mikir mulih. Mikir mulih namanya perantau kok. Woi. Woi. Dan jenengan niku dulu pernah merantau di alam roh. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Merantau lagi di alam rahim, alam kandungan. Berapa lama? Rata-rata 9 bulan 10 hari. Ada yang sampai 2 tahun. Pasan no kono. Jadi lahir wis bermosen. Lah saniki merantau nanggone donya berapa lama? Allah yang menentukan, tidak ada yang tahu. Lah nek delok ukurane Kanjeng Nabi 63 tahun. Mangkane sing saiki umure wis 62 taun punjul 11 wulan 29 dina. Lah Bu, karena kita akan pulang menghadap Allah, maka segala sesuatunya digugupi kudung abang. Segala sesuatunya harus dipersiapkan. Kaya merantau ning luar negeri, mulih aja nganti gak nggawa sangu apa-apa. Muga-muga wonten manfaatipun sing kula aturaken. Saestu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, dalam matur suwun kebersamaane panjenengan. Kudu luar biasa, setiap wonten pengajian Pak Camat mesti rawuh, Pak Kapolsek mesti rawuh, sehingga kula yakin kudu ada apapun tetap kondusif, kudu tetap terjaga kerukunan, persatuan, kebersamaan dan persaudaraan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal Ihsan ya Muhawwilal Ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya Aziz ya Mut'al. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wal hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adhabil akhirati wa rahimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghafur ya halim ya satir ya rabbal alamin. Fajallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Fadl subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setia lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.